بركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Sampai dalam musibah yang menimpa kita, Allah pun pantas untuk dipuja dan dipuji. Sampai dalam kesulitan yang kita hadapin, Allah pun layak untuk disanjung dan dipuja atas musibah itu, atas kesulitan yang menimpa kita, atas penyakit yang ada pada diri kita. Nah, bukankah musibah itu menghapuskan dosa? Bukankah petaka itu mengangkat derajat hamba? Apa kemudian kita enggak bersyukur sama Allah Azza wa Jal dalam semua kondisi? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah kita semua mendengar dan membaca bagaimana terjadinya perang Uhud, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, semoga kita menjadi hamba yang mengambil kebaikan dalam sebuah cerita yang terbaik, bahkan dari apa yang diucapkan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Karena tidak sedikit yang hanya pandai membaca dan mendengarkan, tapi tak pandai untuk mengamalkannya. Sedangkan ilmu itu menjadi sebuah berkah, menjadi sebuah keutamaan tatkala diamalkan dalam kehidupan ini. Kita sampai ke perang Bani Mustaliq. Nah, silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. Perang Bani Mustaliq atau Muraisi. Mustaliq adalah julukan seseorang yang bernama Jazimah Ibn Sa'ad Ibn Amr Ibn Rabi'ah Ibn Haritha dari suku Bani Khuza'ah. Sedangkan Muraisi merupakan nama sumber air yang terdapat pada Bani Khuza'ah. Menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli sejarah, perang ini terjadi pada malam kedua bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dampak dari perang Uhud telah membuat berani sebagian suku-suku Arab untuk memerangi Rasulullah. Beliau mendapatkan informasi bahwa Bani Mustaliq tengah bersiap untuk melakukan penyerangan di bawah pimpinan Haris bin Abu Dhurr. Ia telah mengumpulkan pasukan bersenjata dan memprovokasi kabilah-kabilah di sekitarnya untuk melakukan seruan ke Madinah. Rasulullah pun mengutus Buraidah bin Husayd al-Aslami untuk memastikan kebenarannya. Barakallahu fikum. Jemaah, kalau kita melihat perang Bani Mustaliq ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Antara perang ini dengan perang Uhud itu kira-kira 2 tahun. Perang Uhud terjadi kapan? Perang Uhud kapan terjadi? bulan Syawal. Bulan Syawal. Tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga. Nah, pertengahan bulan Syawal tahun ketiga. Ini bulan Sya'ban tahun kelima. Hampir 2 tahun. Apa enggak ada peristiwa yang terjadi di 2 tahun tersebut? Syekh Zaid tidak menyebutkan karena dia lebih fokus kepada perangnya Nabi SAW. Mungkin nanti ada pembahasan tentang perang-perang yang lainnya. Tapi beliau lebih fokus kepada perang yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Sedangkan dari selesai perang Uhud sampai ke perang Bani Mustalik ini, banyak peristiwa yang terjadi. Di sini disinggung. Disebutkan dampak dari perang Uhud telah membuat berani sebagian suku-suku Arab untuk memerangi Rasulullah SAW. Betul. Jadi kekalahan yang dihadapi Rasulullah SAW atau yang dialami Nabi SAW dan para sahabatnya membuat orang-orang musyrikin mengangkat kepala mereka. Mereka jadi congkak. Abu Sufyan bersama pasukannya pulang ke kota Mekah. Berita kemenangan itu tersebar di Jazirah Arab. Kekalahan yang dialami oleh Rasul SAW itu membuat kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah itu mereka jadi berani. Yang awalnya mereka takut selesai perang Badar. Setelah perang Uhud, mereka bangkit kembali untuk menyerang kota Madinah. Wibawa umat Islam jadi runtuh. Nah, makanya kenapa muslim itu diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Allah mengatakan wa'iddu lahum masata'tum min quwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan kalian. Artinya persiapan seorang muslim di kekuatan dia, di fisik dia, di ekonomi dia, di peralatan dia, di taktik perang dia. Itu salah satu tujuannya, membuat musuh-musuh itu jadi takut. Jadi segan mereka mau nyerang. Jadi gak berani. Tapi tatkala umat Islam tidak punya kekuatan, dicaplo. Kekalahan di perang Uhud itu membuat kabilah-kabilah itu berambisi untuk ya mengambil manfaat dari kota Madinah. Sehingga tidak lewat 2 bulan dari perang Uhud. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan haram jemaah. Banul Asad bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. Kemudian ada kabilah-kabilah lainnya. Ada kabail Adzal Qarah di bulan Safar. Seperti sekarang nih, kita bulan Safar. Tahun keempat Hijriah, mereka berani berkonspirasi yang menyebabkan terbunuhnya 10 sahabat Nabi SAW. Dan di bulan yang sama, Amir ibn Tufail al-Amiri, dia memprovokasi kabilah, sebagian kabilah-kabilah Arab untuk membunuh 70 sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan Bi'ir Ma'unah. Nanti kita akan ceritakan sedikit tentang peristiwa tersebut. Kemudian Banu Nadir, salah satu kabilah Yahudi yang berada di dalam kota Madinah. Karena kejadian perang Uhud itu, mereka jadi berani. Unjuk gigi, so force. Mereka tidak lagi takut sama umat Islam. Sehingga mereka di bulan Rabiul Awal tahun keempat, mereka membuat sebuah makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Banu Ghatafan di bulan Jumadal Ula, Dia berambisi untuk memerangi kota Madinah. Jadi, wibawa umat Islam hampir hilang. Di mana umat Islam jadi potensi diserang oleh kabilah-kabilah yang ada. Baik, Sariyatu Abi Salamah. Nabi SAW mengirim Abu Salamah. Tadi ketika kita sampaikan 2 bulan setelah perang Uhud, Banu Asad bin Khuzaimah itu, mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dengan jumlah 150 prajurit dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan menjadikan Abu Salamah komandan mereka dan diberikan kepadanya bendera atau panji. Karena peperangan di masa lalu itu mereka selalu membawa panji-panji sebagai tanda eksistensi mereka. Dan Abu Salam alhamdulillah berhasil menyerang Banu Asad, mengejutkan mereka. Mereka kan udah siap-siap mau nyerang. Tapi alhamdulillah di sini pentingnya jemaah informasi. Jadi tatkala berita mereka mau menyerang ternyata sampai ke Nabi SAW, maka Nabi mendahului untuk menyerang mereka. Apa istilahnya? Menyerang lebih baik dari bertahan. Iya. Jadi sebelum mereka menyerang, Nabi SAW menyerang mereka. Wah, alhamdulillah. Ini proses ya untuk mengangkat kembali pamornya umat Islam yang sudah mulai turun. Alhamdulillah, pulang dari sana, mereka mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan onta, kambing, dan mereka selamat. Karena gak jadi perang akhirnya. Karena Banu Asad kabur ketika diserang oleh umat Islam. Kemudian Abu Salamah kembali dari misi ini di bulan Muharram. Uhud, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awal Muharram Abu Salamah balik dan beberapa orang itu terluka. Di antaranya bukan terluka ketika perang itu, tapi terluka ketika perang Uhud. Bukan terluka ketika menyerang pasukan Bani Asad, tapi mereka masih terluka di perang Uhud. Dan kita tahu luka dalam peperangan itu kadang-kadang butuh waktu lama untuk sembuh. Dan tidak berapa lama Abu Salamah meninggal dunia. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, kita tahu ceritanya bagaimana Ummu Salamah. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala di musibahku dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah tuh baca doa itu dengan penuh keyakinan. Sehingga beliau mengatakan waman khairun min Abi Salamah. Tapi siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena dia cinta sekali kepada suami. Maka dia bertanya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun dia yakin. Setelah masa idahnya, ternyata Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW. Dan menjadi Ummul Mukminin. Kemudian Nabi SAW mengutus pasukan dikomandoi dengan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu pada tanggal 5 bulan Muharram. Artinya pasukan Abu Salamah balik ke kota Madinah, Nabi SAW mengirim pasukan yang lain Kenapa seperti itu? Karena kabilah-kabilahnya sedang membara ingin menyerang kota Madinah. Pada tanggal 5 Muharram, tahun ke-4 Hijriah. Intelijen Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa Khalid bin Sufyan Al-Hudzali dia sedang mengumpulkan massa untuk memerangi kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais berangkat tanggal 5 Muharram meninggalkan kota Madinah. Dia baru balik tanggal 23 bulan Muharram. Dan dia telah berhasil menghabisi Khalid ibn Sufyan al-Hudzali dan membawa kepalanya dan diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abdullah bin Unais tongkatnya. Beliau mengatakan hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumil qiyamah. Ini sebagai tanda antara aku sama engkau pada hari kiamat nantinya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau berwasiat agar tongkatnya itu diikut sertakan dalam kafan dia. Dan dia dikuburkan dengan tongkat tersebut. Kemudian ada peristiwa Raji di bulan Safar. Abdullah bin Unais kembali tanggal 23 bulan Muharram. Di bulan Safarnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari Adhal wa Qarah, nama kabilah Adhal dan Qarah. Mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa alhamdulillah udah banyak yang masuk Islam di kampung kami gitu, di kabilah kami. Kami mintalah engkau kirimkan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 10 orang dan menjadikan komandan mereka Marthad ibn Abi Marthad Al-Ghanawi. Dan di riwayat Imam Bukhari yang jadi pemimpin adalah Asim ibn Thabit. Tadi itu dalam riwayat Ibnu Ishaq, sedangkan Imam Bukhari mengatakan yang menjadi pemimpin adalah Asim ibn Thabit. Fadhahabu ma'ahum. Berangkatlah nih 10 orang dengan pimpinan Asim ibn Thabit. Ketika mereka sampai ke sumber air yang namanya Raji, di tempatnya itu di antara Rabir dan Jeddah. Jadi kalau kita berangkat ke dari Madinah ke kota Jeddah itu ada Rabi. Rabi itu sekarang jadi miqatnya. Miqat, termasuk miqat itu Rabi. Rabi ini ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Madinah itu wabah. Kotanya itu orang yang datang ke sana sakit biasanya. Kalau yang sudah tinggal di sana biasa. Ada penyakit demam buat orang yang tinggal di sana. Maka Nabi SAW berdoa meminta supaya wabahnya itu dipindah ke Rabi'. Ini tempat Raji ini di antara Rabi' dan kota Jeddah. Sesampainya di sana, jadi perjalanan dari kota Madinah 10 orang itu mau ngajar ngaji. Sampai di sana mereka mengompori satu kabilah dari Hudzail yang namanya Banu Lahyan. Ketika mereka sampai ke Raji ini, ada kabilah Banu Lahyan yang mereka akhirnya mengikuti sahabat-sahabat Nabi ini bersama 100 pemanah, diikuti jalan mereka, lalu mereka dikepung. Ketika mereka dikepung, ini 10 sahabat Nabi yang dikepung. Apa kata yang mengepung? 100 pemanah ini mengatakan, udah, kalian menyerah aja. Kalau kalian menyerah, kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Asim ibn Thabit, komandannya, dia menolak. Enggak. Gimana kita mau menyerah sama mereka? Sedangkan mereka ini sudah berkhianat. Mereka datang, minta guru ngaji. Tahu-tahu akhirnya mereka sekarang bersama 100 pemanah hendak membunuh kita. Mereka menyerang kita, mereka mengepung kita sekarang. Lalu mereka mengatakan, kalau kalian menyerah, gak akan dibunuh. Asim gak percaya sama ucapan mereka. Akhirnya Asim memerangi mereka. 7 terbunuh. Dari 10 orang, 7 terbunuh. Tinggal Khubaib dan Zaid ibn Dathinah dan satu lagi. Tinggal 3 orang tidak terbunuh. Akhirnya 3 orang ini ditawarin lagi. Udahlah, kalian tinggal 3 nih. Udah mati tuh 7. Kalian menyerah aja. Kita gak akan bunuh. Subhanallah. Akhirnya, ketika mereka menyerah, awal yang dilakukan mereka, 3 orang ini diikat. Kata salah seorang di antara mereka mengatakan, "Hadza awwalul ghadr." Ini pengkhianatan yang pertama. Ada 3 orang, Khubaib bin Adi, Zaid bin Dathinah, dan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini jemaah gak mau ikut. Disuruh berjalan gak mau jalan. Ditarik gak mau. Akhirnya dibunuh. Kita lihat perjuangan para sahabat Nabi. Mereka berangkat mau ngajar ngaji. Mau ngajar, mau berdakwah, bukan mau perang. Nyawa mereka melayang. 8 mati. Termasuk Asim bin Thabit. 2 orang ini dibawa. Khubaib bin Adi sama Zaid bin Dathinah. Dibawa ke kota Mekah. Dijual kepada penduduk Mekah. Akhirnya Khubaib bin Adi ditawan untuk dibunuh. Jadi dijual. Mereka beli untuk dibunuh. Singkat cerita, Khubaib bin Adi ini, karena dia pernah membunuh salah satu pemuka orang-orang Quraisy ketika Perang Badar, maka dia dibawa ke satu tempat dihadirin oleh orang-orang musyrikin untuk melihat pemenggalan kepala Khubaib bin Adi. Ketika Khubaib bin Adi mau dibunuh, dia mengatakan, "Da'uni hatta arka rok'atin." Biarkan aku mau sholat 2 rakaat. Kata orang-orang musyrikin, "Sudah, biar. Sholat 2 rakaat." Selesai sholat, Khubaib bin Adi mengatakan, "Wallahi, laula an taqulu anna bi jaza lazitu. Demi Allah, kalau bukan karena aku takut kalian mengira aku takut dengan kematian ini, maka aku sebenarnya akan menambah sholatku." Kif jemaah. Gimana orang gak mau nambah sholatnya? Sholat itu antum bermunajat sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang merasa berat melaksanakan sholat, karena dia gak tahu sholat itu ngapain antum. Nih Khubayb bin Adi mengatakan, kalau aku enggak takut kalian mengira aku ketakutan dengan kematian ini, aku akan tambah salatku. Thumma qala, Allahumma ahsihim adada. Lalu Khubayb berdoa, ya Allah, habisin mereka semuanya. Waqtulhum badada. Bunuhlah semuanya dari mereka. Wala tubqi minhum ahada. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Itu doanya Khubayb bin Adi. Lalu Abu Sufyan datang. Ini sebelum masuk Islam, Abu Sufyan radhiyallahu anhu bertanya kepada Khubayb bin Adi, "Ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik?" Khubayb, apa engkau gembira kalau Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah, kalau Muhammad alaihi salatu wassalam itu menggantikan posisimu sekarang di sini, dia dipenggal kepalanya dan engkau bersenang-senang di tengah-tengah keluargamu? Kita lihat cinta jemaah. Apa kata Khubayb bin Adi? La wallah, enggak, demi Allah tidak, kata Khubayb. Ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu shaukatun tu'zi. Engkau tahu, aku enggak ingin aku berada di rumahku bersama keluarga aku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya tersakiti dengan duri. Wallahi jemaah, hadhihi hiya al-mahabbah. Itu cinta. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Bukan hanya nyawa mereka, nyawa keluarga mereka buat keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipenggal kepalanya, lalu disalib. Bayangkan, seperti itu mereka memperlakukan. Dan mereka mengirim orang untuk menjaga jasadnya Khubayb bin Adi. Jangan sampai ada yang menguburkan jasad itu. Jagain. Akhirnya, ada sahabat Nabi Amr bin Umayyah Dhumari. Dia mencuri jasadnya Khubayb dan memakamkan. Yang membunuh Khubayb itu Uqbah ibn al-Harith yang memenggal kepalanya. Karena Khubayb telah berhasil membunuh bapaknya Uqbah bin Harith ketika perang Badar. Zaid bin Dathinah dijual. Kepada siapa? Kepada Safwan ibn Umayyah. Safwan bin Umayyah masuk Islam nanti jemaah. Subhanallah jemaah. Kita lihat nih bagaimana rahmat Allah Azza wa Jal. Wasi'at kulla syai. Rahmat Allah itu meliputin segala sesuatu. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Safwan bin Umayyah nih, bagaimana dendamnya dia kepada pembunuh bapaknya, Zaid ibn Dathinah. Dia beli Zaid ibn Dathinah. Untuk apa? Untuk dibunuh. Lalu Safwan masuk Islam jemaah. Kemudian orang-orang Quraisy, mereka kirim orang untuk mengambil jasadnya Asim. Asim bin Thabit. Dari dendamnya mereka, mereka kepengin tahu Asim udah mati beneran belum. Kirim orang. Berangkat tuh ke tempat terbunuhnya Asim. Dibiarin jasad. 10 sahabat Nabi, yang 7, yang 8, jadi 8. Yang 8 udah di tempat itu. Nggak dikuburin. Dibiarkan seperti itu. Berbeda dengan umat Islam, tatkala perang Badar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakamkan semuanya yang orang-orang musyrikin dikuburkan, dimasukkan ke sumur jasad mereka. Dikuburkan, yang ini enggak. Dibiarkan seperti itu. Berangkatlah untuk mengambil jasadnya Asim. Apalah yang bisa diambil dari Asim ini supaya jadi bukti kalau Asim itu sudah mati karena Asim telah membunuh juga pemuka orang-orang Quraisy ketika perang Badar. Dan Asim, dia itu telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tubuh dia tidak disentuh oleh orang musyrik dan dia tidak mau menyentuh orang musyrik. Dan betul, ketika orang-orang Quraisy datang mengambil jasadnya, Allah kirimkan seperti tawon. Banyak sekali. Yang akhirnya menyelamatkan jasadnya Asim dan mengusir orang-orang musyrikin. Umar bin Khattab tatkala sampai kepadanya berita itu, dia mengatakan, Yahfadhullahu al-abdal mu'min ba'da wafatihi kama yahfadhuhu fi hayati. Allah menjaga seorang hamba yang beriman setelah kematian dia, sebagaimana Allah menjaganya dalam kehidupan dia. Kemudian di bulan yang sama, bulan, kita masih di bulan Safar ya, tahun keempat Hijriah, terjadi peristiwa Bi'ir Ma'unah. Kalau tadi 10 sahabat Nabi di bulan Safar, ini juga Abu Barra, Amir ibn Malik. Amir ibn Malik yang dia dikenal Bimula'ibil Asinna, orang yang pandai bermain tombak. Dia datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengajak dia masuk Islam. Dia enggak masuk Islam. Tapi juga ngomongnya enggak jauh dari Islam. Artinya dia belum menerima Islam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, lau ba'atha ashabaka ila ahli Najd." Kalau engkau mengirimkan sahabat-sahabatmu ke penduduk Najd. Najd ini, jadi kalau kita ngelihat ada yang namanya Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah sama Jeddah ya. Kalau Najd ini yang ke arah Riyadh, ke arah ibu kota. Daerah yang lebih tinggi disebut Najd. Dia belum masuk Islam, tapi dia mengatakan, ngomongnya enak gitu loh. Abu Bara Amir bin Malik ini. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau kirim sahabat-sahabatmu ke penduduk Najd agar mereka berdakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam, aku berharap mereka menerima Islam ini." Apa kata Nabi SAW? "Inni akhafu alaihim ahla Najd." Aku takut terhadap penduduk Najd, yang mungkin mereka akan menghabisi sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah jamaah. Iya. Jadi dakwah itu perlu strategi. Perlu pertimbangan. Perlu penghitungan yang matang. Kira-kira berangkat ke sana itu selamat enggak? Kalau berangkat ke sana mati, ngapain? Kan tujuannya mau menyampaikan dakwah ini. Maka Nabi mengatakan, "Enggak, aku takut nanti mereka dihabisin sama penduduk Najd." Faqala Abu Bara, "Ana jarun lahum." Aku yang menjamin keamanan mereka. Memberikan suaka. Karena di Arab itu, kalau ada satu orang, apalagi dia pemimpin kabilah, yang memberikan jaminan keamanan, maka gak ada yang berani gangguin dia. Karena dia bertanggung jawab. Apalagi seorang terhormat di kaumnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 orang. Subhanallah. Dan dijadikan komandan mereka itu Al-Mundhir ibn Amr, ahad Bani Sa'idah yang gelarnya itu Al-Mu'niq Liyamut. Al-Mu'niq Liyamut, yang apa artinya Al-Mu'niq Liyamut ya? Mungkin yang memeluk untuk mati, yang siap mati dia. Dan Nabi mengirim 70 orang, itu sahabat-sahabat yang mulia. Mereka pembaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Fasaru yahtatibuna bin nahar. Mereka di siang hari itu biasa mencari kayu. Mereka jual, mereka beli makanan untuk ahlus sufa, untuk sahabat-sahabat tapi yang gak punya rumah, yang tinggal di masjid. Mereka belajar, kalau di malam hari mereka sholat. Mereka orang-orang yang soleh, jamaah. 70 orang aja. Sampai mereka akhirnya singgah di Bi'ir Ma'una. Ikut ini. Ikut Mula'ibul Asinna, Abu Bara. Sampai di sana, mereka mengutus Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan ini saudaranya Ummu Sulaim. Ada kisah indah dari dia nanti. Haram ibn Milhan ini pamannya Anas dari pihak ibunya. Mereka sampai sana, mereka singgah, lalu mereka mengutus Haram ibn Milhan dengan suratnya Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah tadi. Untuk menyampaikan surat Nabi SAW ke Amir bin Tufail. Ketika dikasih suratnya kepada Amir bin Tufail, surat itu tidak dibuka. Dilihat aja enggak. Tapi dia malah memberikan isyarat kepada satu orang untuk membunuh Haram bin Milhan. Ditusuk Haram bin Milhan dan jamaah dari belakang. Padahal utusan itu gak dibunuh sebenarnya. Utusan-utusan raja ke kabilah gak boleh dibunuh. Ini ngasih surat gak dibaca. Sang pemimpin Amir bin Tufail malah nyuruh orang untuk menusuk dari belakang jamaah. Sampai tembus ke dadanya. Darah itu muncrat. Ketika melihat darah itu, Haram bin Milhan mengatakan, Allahu Akbar, fuztu wa Rabbil Ka'bah. Allahu Akbar. Demi Rabbul Ka'bah, aku menang ya Allah, kata dia. Itu yang bunuh bingungnya. Ini orang mati terbunuh mengatakan menang. Hibati fillah. Itulah sebenar-benarnya kemenangan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu yang menang. Maka yang membunuh ini kebingungan, lihat dia mati ngomong menang. Nah, buat orang beriman, menghidup atau mati yang penting dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jalla, buat dia sama. Apalagi dijanjikan buat yang mati syahid surga Allah Azza wa Jalla. Akhirnya yang membunuh ini masuk Islam nanti. Subhanallah. Kembali kita lihat rahmat Allah begitu luasnya. Yang membunuh sahabat-sahabat yang mulia masuk Islam. Nah. Kemudian setelah membunuh Al-Haram bin Milhan, Tufail bin Amir bin Tufail ini, dia mengumpulkan kaumnya untuk membunuh sahabat-sahabat yang lain. Tapi kaumnya tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang itu sudah dapat jaminan keselamatan dari Al-Bara. Sudah dapat jaminan keselamatan. Maka mereka enggak mau. Tapi yang namanya musuh Allah, na'udzubillah min dzalik, dia cari orang lain. Dia memprovokasi Bani Sulaim. Maka muncullah di antara mereka yang mau untuk membunuh sahabat Nabi yang tersisa 69 orang. Ada Usayyah, Wari'il, Wadhakwan. Tiga keluarga ini, maka mereka akhirnya berkumpul dikepung tuh sahabat Nabi oleh mereka, akhirnya dibunuh semuanya kecuali satu orang, Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar. Dia itu terluka di antara orang-orang yang mati, tapi dia belum mati. Disinilah dia dapat bercerita nanti apa yang sedang terjadi. Dia terluka, dipikir orang-orang sudah mati. Akhirnya dia bisa balik ke kota Madinah. Dan dia akhirnya terbunuh ketika perang Khandaq nantinya. Amr ibn Umayyah Ad-Dumari, sahabat Nabi. Dan Amr ibn Umayyah ini, ingat, dia, ya insya Allah, Amr bin Umayyah ini yang mengambil jasadnya Khubayb. Nah, Amr bin Umayyah Dumari, dia yang mengambil jasadnya Khubayb. Artinya dia dari Mekah. Dia mau pulang ke kota Madinah. Dalam perjalanan dari kota Mekah, dia mau balik ke Madinah, dia melihat ada burung yang berputar-putar, jemaah. Dia bersama Mundhir bin Uqbah bin Amir. Dia sedang mengembala onta-onta punya umat Islam juga pada waktu itu. Dia melihat kok ada burung yang berputar-putar. Maka dia berpikir, ada apa ya? Maka didatangin sama Amr bin Umayyah. Di situ fanazal al-Mundhir, dia turun di sana, akhirnya dia memerangi orang-orang musyrikin, dia terbunuh al-Mundhir, dan Amr ibn Umayyah ditawan oleh mereka. Tatkala dikasih tahu oleh mereka bahwasanya dia dari suku Mudhar. Si Amr bin Umayyah ini ketika ditanya, ditawan, kau dari mana? Dia mengatakan dari suku Mudhar. Akhirnya Amir bin Tufail yang telah memprovokasi orang-orang untuk membunuh para sahabat Nabi itu, dia memotong rambutnya dan wa'atakahu an raqabatin kanat ala ummi, dan dia membebaskan si Amr ibn Umayyah Ad-Dumari ini karena dia tahu ibunya punya kewajiban untuk membebaskan budak. Akhirnya dia dibebaskan budak ini, dan Amr ibn Umayyah Ad-Dumari pulang ke kota Madinah. Dia pulang ke kota Madinah membawa berita duka. 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quranul Karim, yang mereka meninggalkan kota Madinah untuk menyampaikan agama Allah. Dia memberitahu Nabi alaihissalam. Di situ Nabi alaihissalam sedih sekali. Karena kejadian itu, jamaah, apalagi dua kejadian, Raji, 10 sahabat Nabi yang juga berangkat untuk berdakwah, mereka dibunuh. Kemudian 70 sahabat Nabi ini, Nabi benar-benar bersedih hati, terluka dalam sekali doa Nabi, luka Nabi alaihissalam pada waktu itu. Akhirnya beliau kunut nazilah selama sebulan penuh mendoakan agar Ri'il wa Zakwan wa Lahyan wa Usayyah, Allah memberikan hukuman kepada mereka. Beliau mengatakan, Usayyah asatillah wa rasulah. Usayyah, qabila Usayyah itu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Karim. Disebutkan di sini, فَأَنْزَلَ ta'ala عَلَى نَبِيهِ قُرْآنًا قَرَعْنَاهُ حَتَّى نَسَخَ بَعُدْ بَلِّهُ أَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَ عَنْهُ. Ketika datang firman Allah menunjukkan tentang mereka yang meninggal dunia itu, sejatinya mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jal. Mereka mendapatkan sesuatu yang indah. Mereka ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan Nabi pun ridha dengan kejadian itu. Akhirnya beliau meninggalkan doa keburukan buat orang-orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membinasakan orang-orang yang telah membunuh para sahabat. Maka akhirnya Nabi SAW meninggalkan kunut. Ada ghazwatu Bani Nadir. Ini yang kejadian antara Uhud dengan perang Bani Mustalik atau Muraisi. Ada ghazwatu Bani Nadir. Ini perang yang mungkin kita bisa melihat atau membaca di tafsir surat Al-Hasyr. Mereka yang berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya mereka takut. Selesai perang Badar, mereka baik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sama para sahabat Nabi. Tapi setelah perang Uhud, mereka jadi berani. Karena mereka memandang umat Islam enggak ada apa-apanya. Mereka pun, padahal mereka di dalam kota Madinah, mereka terikat dengan perjanjian yang sudah dibuat. Apa perjanjiannya? Untuk bersama-sama menjaga kota Madinah dari serangan musuh dari luar. Untuk sama-sama membantu ketika ada masalah, saling tolong-menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kabilah Bani Nadir ini. Kejadiannya ini, beliau mau minta tolong sama mereka untuk membayar diyah. Diyahnya dua orang dari Bani Kilab, dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr ibn Umayyah Ad-Dhamri. Amr ibn Umayyah ini pulang dari kejadian Bi'ir Ma'unah. Setelah dia dilepas oleh Amir bin Tufail, di perjalanan dia membunuh dua orang yang dikira sama Amr bin Umayyah ini, mereka orang-orang kafir. Tapi ternyata enggak. Atau mereka orang-orang yang ada perjanjian dengan umat Islam, sehingga enggak boleh dibunuh. Akhirnya Nabi SAW sesuai dengan perjanjian minta tolong sama orang-orang Yahudi Bani Nadir. Sampai ke sana, apa kata mereka? Naf'al ya Abul Qasim, ya tenang, kita bantu, engkau duduk di sini dulu sampai kita selesaikan urusanmu. Nabi SAW duduk di sisi di sebelah tembok jamaah, tembok rumah. Beliau nunggu. Artinya orang-orang Yahudi, Nabi SAW tidak disuruh masuk ke rumah mereka, duduklah di luar Nabi SAW. Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama beberapa sahabat lainnya. Orang-orang Yahudi ini bermusyawarah. Musyawarah mereka bukan untuk membantu. Mereka mengatakan, ini kayaknya kesempatan untuk bunuh Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ayyukum ya'khud hadhir roha. Siapa di antara kalian yang membawa roha? Roha itu batu untuk giling gandum. Batu. Siapa yang mau bawa roha ini, lemparkan kepada Muhammad SAW dari atas. Dari atas rumah itu jemaah. Kan di luar Nabi SAW. Amr bin Jahash kata dia. Aku. Faqala lahum Salam bin Mishkam, la taf'alu. Ada satu orang di antara mereka, ini sama-sama Yahudi. Salam bin Mishkam mengatakan, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Fawallah, demi Allah. Dia akan dapat informasi tentang ini. Dia percaya ini Nabi SAW. Mereka itu percaya ini Rasulullah SAW. Kalau kita niat itu, dia akan dapat kabar dari wahyu. Wa innahu lanaqdun lil ahdi alladhi bainana wa bainahu. Dan itu termasuk pengkhianatan untuk perjanjian yang ada antara kita sama dia. Tapi akhirnya mereka tetap enggak. Ini kesempatan untuk membunuh Muhammad SAW. Sudah. Enggak bisa ngomong apa-apa Salam bin Mishkam. Dari mereka juga. Berarti masih ada yang berakal di antara mereka. Akhirnya Jibril alaihissalam, ketika mereka ribut-ribut di sana, mereka akhirnya bertekad untuk melakukan tindakan itu, datang Jibril. Masih tahu Nabi SAW. Dengan konspirasi dan makar mereka, Nabi langsung berdiri. Beliau berjalan cepat. Pergi meninggalkan kampungnya Bani Nadir. Sahabat Nabi yang lagi duduk di sana itu sampai bingungan. Mereka akhirnya mengajar Nabi SAW mengatakan, Nahatta walam nash'ur bika. Ya Rasulullah, engkau cepat banget pergi. Kita sampai enggak merasa kalau engkau udah pergi. Nabi ngasih tahu mereka, Jibril memberikan informasi kepadaku kalau mereka sedang berkonspirasi untuk membunuhku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam akhirnya mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir. Mengatakan kepada mereka, kalian keluar dari kota Madinah. Tinggalkan kota Madinah. Jangan tinggal bersamaku. Dan waktu kalian cuma 10 hari. Setelah 10 hari, kalau masih ada yang tinggal di kota Madinah, kita akan penggal kepalanya. Itu orang-orang Yahudi jemaah. Mereka para pengkhianat. Subhanallah, akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah. Dan mungkin bisa dibaca di surat Al-Hasyr kejadian ini ya. Kemudian orang-orang Yahudi ketika keluar jemaah gak boleh bawa kecuali yang bisa dibawa onta mereka. Mereka itu merusak rumah mereka supaya gak bisa dipakai umat Islam. Sampai pintu-pintunya dibawa sama mereka, yang bisa dibawa sama onta mereka. Na'udzubillah min syarrihim. Kemudian ada perang Ghazwatu Najd setelah perang Bani Nadir. Kemudian ada peperangan lainnya. Tapi yang jelas antara perang Uhud sampai ke perang Bani Mustalik ini ada beberapa kejadian yang sebagian tadi sudah kita sampaikan. Mungkin kita lanjutkan untuk membaca yang berkaitan dengan perang Bani Mustalik, di mana pimpinan mereka adalah Harith ibn Abu Dirar, yang dia sama dengan kejadian sebelumnya. Dia termasuk yang mengumpulkan pasukan, memprovokasi kabilah Arab untuk menyerang kota Madinah. Artinya peristiwa itu berlangsung hampir 2 tahun. Karena ini kejadiannya tahun kelima Hijriah di bulan Syaban. Sehingga puncaknya nanti perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Parit. Tatkala kaum Quraisy yang menggalang massa untuk menyerang kota Madinah. Kalau yang tadi kan kecil-kecil gitu ya, tapi mereka berani gitu. Kalau yang kecil-kecil berani, bagaimana dengan Quraisy yang akhirnya mengumpulkan 1000 pasukan pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan yang berkaitan dengan peristiwa perang Bani Mustalik. Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Burayda bin Husayb al-Aslami. Nah, saya akan lanjutkan. Bani Mustalik pernah mendapatkan seruan untuk memeluk Islam. Mereka juga bersekutu dengan kaum kafir dalam perang Uhud, serta menghimpun kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kemudian Rasulullah melakukan serangan mendadak saat mereka lemah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Ibnu Amr menceritakan kepada kami seraya berkata, aku menulis surat kepada Nafi' dan beliau membalasnya bahwa Nabi melakukan serangan mendadak kepada Bani Khalid sehingga mereka pun kocar-kacir. Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat. Prajuritnya banyak yang terbunuh dan kaum perempuannya ditawan. Di antaranya Juwairiyah binti Harith. Aku diceritakan oleh Ibnu Umar yang ikut dalam peperangan tersebut. Halaman tadi 415. Mana Zubair? Afan. Ini kehilangan. Nah, barakallahu fikum. Di sini jamaah disebutkan bahwasanya Bani Mustalik mereka mendapatkan seruan untuk memeluk Islam. Tapi mereka menolak. Bahkan mereka juga bersekutu dengan kaum kafir dalam perang Uhud disebutkan. Mereka juga berusaha untuk mengumpulkan, menghimpun massa untuk menyerang kota Madinah. Di sini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mubarak. Akhbarani bin Qala katabtu ila Nafi'. Nah, Anda ada sesuatu jamaah yang Anda mau memastikan. Di sini disebutkan gimana? Sehingga mereka pun kocar-kacir, hewan ternak mereka diguyur hujan lebat. Dia minta pena. Jadi bukan diguyur hujan lebat ya. Mungkin kita bisa lihat di bahasa Arabnya. Jazakallah khair, syukur. Oh, kayaknya Ana internetnya apa nih Zubair? Enggak, internetnya yang itu? Sama? Studio? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada terjemahan yang bikin Ana bingung, coba. Baik, silakan ditampilkan. Nah. Ya, bisa dilihat di sini. Mana kok belum muncul? Belum muncul. Alhamdulillah. Baik, di sini disebutkan Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam أغار على بني المسلك وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء وأنعامهم تسقى على الماء. Siapa yang bisa bahasa Arab? Coba di Naam. Kelihatan ini? وأنعامهم تسقى على الماء. Naam, siapa yang bisa bahasa Arab di sana? Apa artinya? Wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Terjemahannya hewan ternak mereka diguyur hujan lebat. Kalau hewan ternaknya diguyur hujan lebat, seharusnya orang-orangnya juga diguyur hujan lebat gitu. Kenapa hewan ternaknya diguyur hujan lebat, merekanya enggak kehujanan? Oh, mungkin hujan lebatnya di padang rumput. Nah, artinya wa an'amuhum tusqa 'alal ma, dan hewan ternak mereka sedang minum air. Ada sumber air, hewan ternak mereka sedang di sana sedang minum air. bukan sedang hujan lebat. Tayyib, barakallahu fikum. Itu yang ana ingin sampaikan. Jadi kondisinya mohon diperbaikin ini, hewan ternak mereka sedang minum di sumber air yang ada di sana. Akhirnya faqatala muqatilahum wa sabaa dararihim, prajurit banyak yang terbunuh, bahkan orang-orang yang bisa perang di antara mereka terbunuh. Sedangkan anak-anak dan kaum wanita dararihim, mereka ditawan ya. Prajuritnya banyak yang terbunuh dan para wanita dan anak-anak mereka ditawan. Di antara yang ditawan adalah Juwairah bintul Harith. Barakallahu fikum. Taib. Saya akan dilanjutkan. Korban yang tewas di antara mereka sebanyak 10 orang laki-laki. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan. Sementara dari pasukan kaum muslimin, tidak seorang pun dari mereka yang menjadi korban, kecuali satu orang saja, yaitu Hisham bin Sobahah yang terbunuh oleh seorang Anfal, karena ia menyangkanya adalah musuh. Barakallahu fikum. Hibbati fillah. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka enggak banyak sebenarnya. Pasukan mereka itu enggak banyak. Tapi tadi kadangkala setan merusak mereka sehingga membuat mereka berpikir untuk menyerang umat Islam. Kemudian kita juga lihat di sini ada sahabat Nabi yang terbunuh, salah dibunuh. Dan itu juga takdir Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan takdir yang indah buat kita. Baik, tafadhal. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi tawanan Bani Mustalik, Thabit bin Qais bin Shimas, anak pamannya, mendapatkan... Nah, ini bin Shammas ya. Thabit bin Qais bin Shammas. Nah, tafadhal. Thabit bin Qais bin Shammas, anak pamannya, mendapatkan bagian Juwairiyah bintul Harith. Lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Setiap orang yang melihatnya pasti tertarik dengannya. Dia pun datang menjumpai Nabi untuk minta bantuan untuk menebus dirinya. Aisyah berkata, demi Allah, tiba-tiba aku melihatnya berada di depan kamarku. Aku tidak menyukainya dan aku mengetahui bahwa Rasulullah akan melihatnya sebagaimana aku melihatnya. Lalu dia pun masuk ke dalam seraya berkata, ya Rasulullah, saya adalah Juwairiyah bintul Harith bin Abu Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Aku mengalami musibah seperti yang engkau ketahui. Aku menjadi bagian dari Thabit bin Qais bin Shammas atau anak pamannya. Kemudian aku pun berjanji untuk menebus diriku. Untuk itulah aku datang untuk meminta bantuan kepadamu menebus diriku. Rasulullah bertanya kepadanya, maukah kamu yang lebih baik dari itu? Dia bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau berkata, aku akan melunasi tebusanmu dan menikahimu. Dia berkata, baik ya Rasulullah. Beliau berkata, aku telah melakukannya. Aisyah berkata, lalu berita menikahnya Rasulullah dengan Juwairiyah tersebut tersebar luas. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang ada pada mereka. Aisyah berkata, sedikitnya 100 orang yang dimerdekakan dari Bani Mukhalid karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Aku menilai bahwa dia adalah perempuan yang membawa keberkahan besar bagi kaumnya. Barakallahu fikum. Nih jamaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Mustalik, siapa yang salah? Mereka. Mereka yang mau menyerang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum mereka datang ke kota Madinah, sebelum mereka berhasil mengumpulkan kabilah-kabilah yang lain, maka fitnah ini harus dipadamkan. Maka ketika mereka terbunuh, yang termasuk bapaknya Juwairiyah Al-Harith bin Abu Dhirar juga terbunuh ketika itu. Maka mereka ditawan. Tawanan itu dibagi-bagi. Mereka menjadi budak. Tapi ingat, dalam Islam dianjurkan untuk membebaskan budak. Tapi hukum berlaku. Dibagikan. Nabi SAW memberikan kepada para sahabatnya. Beliau sama sekali tidak memilih salah satu di antara mereka, ini itu. Enggak. Juga nanti kejadian dengan Sofia, yang juga masuk dalam tawanan. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Di sini Juwaira bintul Harith. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia tahu. Kalau di sini disebutkan di terjemahannya, bahwasanya dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Sebenarnya di bahasa Arabnya disebutkan hulwa, betul. Disebutkan dia adalah perempuan yang manis, kemudian malaha, cantik jemaah. Malih itu menyenangkan sekali. Juwairiyah ini. Ya, namanya putrinya pemimpin kabilah. Kayak apalah, ibunya pemimpin kabilah bisa pilih ibu yang cantik, maka anaknya jadi cantik. Masya Allah, kalau Allah mau kasih. Aisyah tahu cerita bahwasanya putrinya ini, artinya berita di kota Madinah kan tersebar. Putrinya Al-Harith ini ada sama Thabit bin Shammas. Wah, subhanallah, tahu-tahu ada di depan rumahnya Aisyah. Udah bayangin Asia, oh nanti dinikahin Nabi kayaknya ini. Benar. Dan seperti itu sebenarnya jamaah. Artinya, oke, berat seorang wanita mendapati suaminya nikah lagi. Tapi tatkala dia melihat yang dilakukan suaminya adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, maka dia menahan diri. Bagaimana Nabi SAW ketika menikahi Juwairiyah. Orang melihat Juwairiyah ini orang yang paling banyak berkahnya. Wanita yang paling berkah terhadap kaumnya. Bayangkan 100 orang dibebaskan dengan pernikahan Juwairiyah dengan Nabi SAW. Mereka lupa yang lebih berkah adalah Rasulullah SAW. Yang beliau menikahin Juwairiyah. Demi apa? Ya, demi untuk para sahabat lainnya agar mereka membebaskan budak-budak. Kenapa? Karena mereka ini saudaranya, istrinya Nabi gitu. Kerabatnya istrinya Nabi. Karena kabilah itu semua satu saudara sebenarnya. Masa kerabatnya istri Nabi jadi budak? Mereka berpikir untuk membebaskan tawanan-tawanan yang lainnya dengan pernikahan Nabi dengan Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ingat salah satu hadis Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu hadis Juwairiyah. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya Juwairiyah untuk sholat subuh. Juwairiyah itu sedang duduk berzikir. Sampai Nabi SAW pulang sholat duha. Udah waktu duha beliau pulang. Beliau melihat istrinya ini sedang berzikir. Berapa jam jamaah? Jadi sebelum Rasulullah SAW ke masjid, sampai Nabi pulang. Mazilti ala haliki alladhi faraktuki alaih. Engkau tetap kayak gini dari tadi Juwairiyah. Iya Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa. Nabi mengatakan, aku telah membaca zikir 3 kali, 4 kalimat 3 kali. Kalau ditimbang dengan zikirmu itu, lebih berat zikirku. Maka Nabi mengajarkan kepada Juwairiyah zikir yang lebih utama. Taib. Barakallahu fiik. Ini ada peristiwa yang penting yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau memang sudah ada pertanyaan, Ummu Nadia, atau kita mau lanjutkan? Taib. Barakallahu fiik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Buraidah bin Husayb al-Aslami untuk memastikan kebenaran mengenai rencana penyerangan oleh kaum Bani Muslah Mustalik. Dan dengan mudah Buraidah mendapatkan informasi langsung dari Haris bin Abu Dirar. Pertanyaannya, bagaimana bisa pulang dengan selamat Ustaz padahal Haris bin Harisah adalah seorang kafir? Naam. Tunggu sebentar. Barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya bagaimana Buraidah bisa pulang dengan selamat? Kalau yang tadi sahabat Nabi Al-Haram Ibn Milhan ketika menjumpai Tufail Ibn Amir, dia malah dibunuh di sana. Dia membawa surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya namanya utusan itu gak dibunuh. Yang membawa surat itu utusan para raja itu gak dibunuh. Tapi malah dibunuh. Tapi bagaimana dengan Buraidah kok gak terbunuh? Wallahu a'lam bissawab. Artinya bisa jadi Buraidah ini kenal sama Al-Harith bin Dirar. Dia datang ke sana. Dia ngomong baik-baik ya. Kemudian dia menanyakan tentang berita tersebut dan dijawab memang benar mungkin. Atau dia tidak datang mengatakan aku nih diutus sama Nabi SAW. Ingin tahu engkau benar ingin menyerang kota Madinah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Anda enggak bisa menjawab ya. Dalam artian apa sebenarnya yang dilakukan oleh Buraidah ketika berjumpa dengan Al-Harith ibn Abi Dhirar. Omongan apa sebenarnya? Kemudian kedatangan dia itu apakah menjadi utusan Nabi SAW atau sebagai orang yang kenal sama mereka sehingga mudah mendapatkan informasi. Jadi, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ya. Perang Mustalik ini termasuk perang kecil. Untuk jumlah pasukannya berapa ya Ustaz? Pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan berapa jumlah pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang ini, memang jumlahnya disebut tidak banyak. Tapi kalau berapa jumlahnya, nggak tahu Munadiyah. Coba nanti Anda lihat apakah disebutkan di kitab-kitab yang lainnya. Tapi yang Anda baca, belum dapat jumlah pasukan yang pergi bersama Nabi SAW. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Rasulullah menikahi janda-janda ya Ustaz. Apakah ada wanita yang dari wanita tersebut yang membawa anak Ustaz? Gimana Munadia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menikahi janda ya Ustaz, banyak janda. Apakah ada mungkin Juwairiyah? Apakah ada membawa anak Ustaz? Oh, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan Juwairiyah, tidak ada yang menyebutkan dia punya anak ya. Karena memang umur Juwairiyah waktu itu disebutkan 25 tahun kira-kira ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Apakah dia bawa anak? Sepertinya enggak. Tapi kalau Ummu Salamah punya anak. Ummu Salamah punya anak. Anaknya 3 bahkan Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi memang janda-janda itu ada yang punya anak, diantaranya Ummu Salamah. Kalau Juwairiyah enggak disebutkan dia punya anak, tapi yang disebutkan umurnya ketika dinikahi Nabi SAW 25 tahun kira-kira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan di luar tema ya Ustaz ya. Nah. Ana punya tetangga ana non muslim di kampung. Cuma dia yang non muslim. Dan ketika dia meninggal, tetangga ana yang lain menghadiri atas meninggalnya tetangga ana tersebut yang non muslim. Pertanyaannya, Bolehkah orang Islam menghadiri pemakaman orang non-Muslim? Nah, iya. Kalau bicara menghadiri pemakaman non-Muslim, memang kalau melihat ada dua pendapat para ulama, kalau kita membaca kitab-kitab fikih, sebagian di antara mereka mengatakan tidak. Kalau kita bicara ta'ziah, oke. Okay. Kita umpamanya menghibur dia yang bersedih, tapi kalau kita mengikuti pemakaman mereka, tidak. Bahkan kita tahu bahwasanya itu haknya muslim. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya adalah 6. Salah satunya ketika dia mati, maka kita mengantarkan jenazahnya. Tapi kalau itu orang non-muslim, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk ikut menguburkan jenazahnya, kecuali enggak ada orang yang mau menguburkan jenazahnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya meninggal dunia, Ali yang menguburkan bapaknya sendiri. Tapi Nabi SAW tidak mengikuti pemakaman itu. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fawari, engkau kuburkan bapakmu. Artinya kalau memang enggak ada orang yang memakamkannya, maka dia memakamkannya. Maka di sini seorang muslim tetap dia, kalau bicara kita takziah, tapi bukan mengikuti pemakamannya, ritual jenazahnya enggak ada masalah, tapi kalau menguburkan, tidak jamaah. Itu pendapat yang lebih kuat untuk tidak ikut menguburkan jenazahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadoli yang di Zoom, Umu Fatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadoli. Ini di buku Sirah Ana, buku Sirah Ibnu Ishaq ya Ustaz. Naam. Jadinya perang Bani Mustalik ini pada 6 Hijriah Ustaz, bukan 5 Hijriah. Iya. Sahih. Jadi memang ada beberapa riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan tahun ke-6 Hijriah. Tapi pendapat yang lain disebutkan itu sebelum perang Khandaq. Jadi kejadian perang Muraisi ini sebelum perang Khandaq. Karena setelah perang Khandaq itu udah enggak ada lagi yang berani ganggu-ganggu para sahabat Nabi. Jadi sebelum perang Khandaq, tadi kan disebutkan antara Uhud dengan Khandaq ini, itu banyak sekali usaha-usaha dari kabilah-kabilah yang ingin menyerang kota Madinah. Setelah perang Khandaq, jangankan kabilah-kabilah yang ada. Orang-orang musyrikin pun yang di Mekah udah gak berani lagi nyerang kota Madinah. Mereka udah ketakutan. Jadi pendapat yang lebih kuat, kejadian itu pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syaban seperti yang ditulis oleh Syekh. Tapi betul kalau yang anti sebutkan tadi di kitab Ibnu Ishaq memang disebutkan seperti itu. Jadi ada beberapa riwayat. Seperti tadi kejadian Bi'r Ma'unah. Di Ibnu Ishaq disebutkan jumlah sahabatnya 40 orang cuma yang terbunuh. Di Sahih Bukhari disebutkan jumlah sahabatnya 70 orang. Jadi perbedaan itu makanya para ulama lebih menguatkan yang disebutkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan Bi'r Ma'unah. Adapun yang berkaitan dengan perang Muraisi ini yang lebih kuat adalah tahun ke-5 karena kejadiannya sebelum perang Khandaq dan perang Khandaq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Titipan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Saya adalah ibu rumah tangga dengan satu anak berumur 2 tahun dan satu anak dalam kandungan. Saya lulus tahfiz dan juga tahfiz. Saya disuruh guru tahfiz untuk memiliki target hafalan 30 juz dan menyetor tiap Sabtu. Dengan menghafal Quran, saya kadang merasa pusing sendiri karena susah membagi waktu dengan mengurus rumah tangga. Kalau menurut guru saya harus tetap menghafal Al-Quran karena belum tentu keluarga dapat menyelamatkan nanti di surga. Di sisi lain, saya pernah membaca hadis kalau istri sholat 5 waktu puasa dan menuruti perintah suami, maka bisa masuk surga lewat mana saja. Saya ingin menghafal Quran agar bisa masuk surga. Dan ketika ditanya waktu di dunia dimanfaatkan untuk yang bermanfaat, sebenarnya lebih utama menghafal Al-Quran atau mengurus rumah tangga Ustaz? Barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau ditanya mana yang lebih utama, ngurus urusan rumah tangga atau menghafal Al-Quran Karim, Allah Jalla Jalaluh Dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبْ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai, lebih daripada yang wajib-wajib. Kemudian hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau bertanya tentang mana yang lebih utama, maka lihatlah mana yang wajib dan mana yang sunnah. Laksanakan kewajiban. Jadi ketika seorang istri, ya, ini kan posisinya istri, Munadia. Iya, ketika seorang istri, yang mungkin dia juga seorang ibu, dia punya kewajiban. Kewajiban dia adalah mendidik anak-anaknya, melayani suaminya, ngurusin urusan rumah tangga. Maka yang wajib selesaikan dahulu. Menghafal Al-Quranul Karim gak wajib. Tapi itu sebuah keutamaan. Sebuah fadilah yang besar. Tapi jangan sampai engkau meraih fadilah ini dengan meninggalkan kewajibanmu. Karena gak jadi keutamaan. Kenapa gak jadi keutamaan? Yang wajib gak diselesaikan, engkau ngambil yang sunnah. Maka selesaikan kewajiban. Kalau tadi sekarang gak punya waktu, minta sama Allah, berdoa. Jadi kadang-kadang memang perempuan ini merasa, ya Allah Ustaz, gak selesai-selesai kerjaan rumah, ini, itu, macam-macam, ya Allah. Coba, mungkin penyebabnya, engkau sebelum tidur gak baca Subhanallah 33 kali. Gak baca Alhamdulillah 33 kali. Gak baca Allahu Akbar 34 kali. Mungkin engkau tidak mendawamkan zikir ini. Sehingga padahal yang kata Nabi SAW, zikir ini lebih baik daripada pembantu. Yang insya Allah dengan engkau membaca zikir itu, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Kemudian dalam pekerjaan rumah juga, jamaah. Ya karena ana juga punya rumah tangga. Ana sering memberikan arahan kepada istri. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditunda. Ada pekerjaan-pekerjaan yang gak bisa ditunda. Makanya contoh nih. Kadang-kadang perempuan itu ingin mencuci piring. Tapi dia ingin mencuci piring biar bersih dapur dia. Tapi dia harus ngurusin anaknya biar sholat subuh dulu. Biar anaknya bangun, biar anaknya zikir pagi dan petang. Duduk sama dia. Maka dia harus pandai-pandai melihat mana yang bisa ditunda dan mana yang harus dikerjakan segera. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah sibuk nyuci, sibuk nyapu, rumahnya bersih. Sampai jam 1.20. Tanya, sudah sholat zuhur? Aduh, belum. Kita lihat nih. Dia sibuk dengan pekerjaan rumah, lupa dengan kewajibannya. Perempuan itu kalau sholat 5 waktunya benar, puasa Ramadan, benar semuanya ini, kemudian taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia akan mendapatkan sebuah kehormatan. Akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka nasihat ana, anti coba. Kalau dikatakan anti enggak punya waktu, atau banyak waktu yang hilang sia-sia. Atau banyak anti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa ditunda. Akhirnya anti sibuk dengan pekerjaan itu sehingga tidak bisa memiliki waktu luang. Dan mungkin nasihat anak. Anti bisa mendengarkan Al-Quran Karim. Sekarang nih diulang-ulang bacaannya dengan anti menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena ada pekerjaan rumah yang gak perlu konsentrasi. Nyapu sambil dengerin Quran. Cuci piring sambil dengerin ayat itu diulang-ulangi. Nggak harus anti hafal semuanya. Tapi paling tidak ada anti punya hafalan Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya, Ufi Lali, Safadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, kaum Yahudi kan, dan orang-orang kafir pada umumnya itu selalu mencari kesempatan kalau mereka ada kekuatan sedikit saja langsung ingin menghabisi gitu Ustaz. Nah bagaimana kita sikap kita di zaman ini gitu Ustaz, antara sikap waspada dengan tetap bermuamalah dengan baik dan juga untuk orang-orang yang terlalu berlebihan, mereka mengambil contohnya muamalah Nabi dengan Abu Thalib, dengan yang itu gitu Ustaz, yang baik-baiknya gitu Ustaz. Mana Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara kafa. Karena ada orang-orang yang mengambil satu peristiwa, kemudian itu dijadikan sebuah standar, pedoman buat dia. Lupa dengan Islam ini dilihat dari segala sudutnya. Islam itu adalah Al-Quran. Di situ ada 114 surat. Al-Quran, Islam itu adalah sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ada puluhan ribu hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kalau tadi dikatakan, gimana sikap kita kepada orang kafir? Orang kafir itu bermacam-macam. Begitu Nabi SAW menyikapi mereka. Ada yang mereka baik sama umat Islam. Mereka menjaga perjanjian damai. Maka kita berbuat baik sama mereka. Tidak ada masalah. Tapi juga ada orang-orang kafir yang mereka jahat sama umat Islam. Kelihatan dari program-program dia, ya, kerjaan-kerjaan dia umpamanya. Ya, kita bermuamalah sama dia, bedalah sama yang baik tadi. Maka begitu mungkin kita perlu menyampaikan kepada orang-orang. Nabi alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Tuh, ada arahan dari Allah buat Nabi SAW, buat para sahabatnya. Nggak dilarang kita berbuat baik sama mereka. Selama mereka bukan orang yang memerangi. Tapi kalau yang memerangi, beda lagi. Kita jangan berbaik-baik sama mereka. Mereka ini memerangi. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada Abu Jahal? Bagaimana bersikap kepada Abu Lahab? Bagaimana Nabi SAW bersikap kepada Abu Talib? Berbeda. Bagaimana Nabi SAW bersikap kepada orang-orang Nasoro dari Najran? Bagaimana Nabi SAW menyikapin orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah? Awalnya baik, ya kita berbuat baik. Tapi tatkala mereka sudah mulai memerangin, ya kita harus siap-siap. Sehingga umat Islam ini selalu waspada. Selalu waspada dari sisi dia itu mempersiapkan diri. Secara ilmu, secara iman, secara takwa, secara fisik, secara ekonomi, secara strategi. Muslim itu harus kuat. Tadi paling tidak orang-orang non-muslim ini kalau melihat muslim itu jadi segan gitu loh. Kalau enggak ya akan membuat mereka meremehkan umat Islam. Sebagaimana perpecahan yang terjadi di antara umat Islam itu menyebabkan wibawa mereka jadi pergi. Fatadhabari hukum. Kan kalau ribut-ribut terus hilang wibawa kalian nantinya. Sehingga membuat musuh-musuh itu berambisi untuk menaklukkan umat Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana jika seorang nenek yang membagikan waris secara tidak adil, Ustaz? Tapi tidak adil karena memang benar-benar enggak paham masalah waris, Ustaz. Barakallahu fikum. Taib, kalau bicara nggak tahu, ya namanya orang nggak tahu ini ada kewajiban bertanya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika orang itu nggak tahu melakukan tindakan yang salah, ada dua kemungkinan. Dia memang di tempat yang nggak ada yang ngasih tahu. Mau belajar, mau tanya juga nggak ada orangnya. Sehingga dia ma'zur. Karena memang gak ada yang ngasih tahu dan gak ada orang yang bisa ditanya di tempat itu. Tapi kalau ternyata enggak. Dia berada di tempat yang banyak ustadz, yang juga banyak orang berilmu, tapi dia gak mau tanya. Dia maunya dia sendiri melakukan itu. Padahal ini urusan agama. Maka kelak kalau dia melakukan kezaliman, akan dihisab pada hari kiamat nantinya. Jadi kalau dikatakan dia nggak tahu, tadi apakah ketidaktahuan dia itu karena ada sebab yang syar'i atau karena memang dia nggak mau tahu, dia nggak mau belajar. Kemudian kondisi anak-anaknya yang mendapatkan warisan, pernahkah dia ngasih tahu neneknya? Karena warisan ini yang bagi itu bukan nenek, bukan bapak, bukan ibu. Terus siapa yang bagi? Allah Azza wa Jalla yang bagi warisan itu. Allah udah tentukan gitu loh. Bukan maunya kita, oh fulan kesian, kita kasih lebih. Oh fulan kan udah banyak fulusnya fulan. Nggak perlu sama warisan, nggak dikasih. Kalau secara akal seperti itu. Tapi pembagian warisan ini Allah Azza wa Jalla yang membagikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Tafadoli Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, tafadoli. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz, ana Ummu Naila. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Ana mau bertanya, minta solusi dan nasihat dari Ustaz. Orang tua ana kan udah enggak ada Ustaz, udah meninggal. Maksudnya ana mau tuh tetap hubungan baik silaturahmi dengan keluarga kakak dan ibu adik dari orang tua ana tuh tetap baik gitu loh. Dan ana tuh mau berhubungan lewat telepon, lewat apa tuh mereka menutup diri Ustaz, itu bagaimana solusinya? Memang ada gitu masalah apa Ibu? Sejak ana hijrah Ustaz, mereka tuh kayaknya merasa aneh-aneh gitu loh. Jadi dianggap ya gimana ya, kan mereka masih jahil, masih tahlilan, masih ya ritual-ritual gitu loh ya. Nah. Anak kan setelah hijrah itu ya menjaga jarak, bukan menjaga jarak, maksudnya menyampaikan yang anak mengamalkan gitu loh. Mereka tuh merasa anak tuh aneh gitu. Nah, sekarang setelah orang tua anak pengen berhubungan baik, mau jadi ladang pahala untuk orang tua itu gimana Ustaz? Subhanallah. Naam jemaah. Ya. Jadi tatkala kita melihat perubahan sikap di orang-orang dekat kita, maka kita perlu introspeksi diri kita. Apakah karena sikap kita yang salah kepada mereka setelah kita hijrah? Karena terus terang banyak teman-teman yang baru hijrah itu dia jadi kaku sama keluarganya, sama kerabatnya ya. Oke, kita tidak mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi ada hal-hal lain yang perlu kita tunjukkan bahwasanya itu sunnah Nabi SAW. Ketika keluarga ada yang meninggal dunia, nanti datang ke sana takziah, nanti bawa makanan, nanti urusin mereka seperti itu. Adapun masalah ritual mereka mengadakan selamatan setelah meninggal dunia itu, anti tidak mengikutin, nggak ada masalah memang, karena memang seperti itu sunnahnya. Tapi yang sunnah tolong ditunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka merasa aneh sama kita, bisa jadi memang kita yang aneh dalam sikap tadi. Maka coba diperbaikin anti. Ketika bersama mereka, datang ke tempat mereka, umpamanya kalau memang mungkin nanti gak bisa datang, sekarang bisa kirim makanan ke mereka, bisa titip ini, titip itu, dikirimkan ke mereka. Kalau sama paman mungkin ya, biasanya paman-paman ini merasa dia lebih tinggi, nih ponakannya ini gak benar nih, ikut aliran menyimpang nih. Tapi mungkin nanti menjalin hubungan dengan anak mereka. Kan sepupu sama anti, sehingga tetap berbuat baik sama mereka. Bayi pun ya. Kemudian kalau bisa memang ada grup keluarga yang bisa saling sapa paling tidak. Kalau kita bicara saling menasihati nanti mereka ribut. Kalau kita sampai ke nasihat agama, tapi paling tidak untuk saling bertegur sapa aja sama mereka. Maka tetap diusahakan untuk menjalin hubungan baik sama mereka. Salah satunya tadi, dengan berbuat baik kepada anak-anak mereka yang hubungan sepupu sama anti, kirimkan sesuatu kepada mereka, datang kepada mereka, kemudian hargai dan hormatin mereka, kemudian minta maaf sama mereka kalau ada kesalahan orang tua atau kesalahan keluarga ya. Insya Allah dengan cara seperti itu ya, semoga Allah membuka hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Umudia. Nah, kapan seseorang itu dikatakan batal sholat ketika ketawa? Apakah dari dia menahan tawanya atau sampai terdengar suara ketawanya, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, para ulama ketika berbicara ketawa ini, kapan ketawa itu membatalkan sholat? Di antara yang mereka sampaikan adalah ketika sampai keluar suara. Sampai seakan-akan dia mengeluarkan suara dalam ketawa dia. Tapi ketika dia menahan ketawanya, tidak sampai dia keluar suara, maka itu tidak batal. Namun kalau sudah keluar suara dari tawa mereka, maka batal sholat mereka. Jadi kalau yang ketawa ditahan, dia nahan ketawa, tetap dia lanjutkan sholatnya karena sholat dia masih sah. Tapi kalau sudah gak kuat ya, karena kalau udah cekikikan ya, suaranya itu ada yang haha, ada yang cekikikan suaranya mereka, maka hal itu membatalkan sholat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah kejadian perang Bani Mustalik. Kita ambil pelajaran dari sejak kekalahan umat Islam di perang Uhud. Ternyata kekalahan itu mengantarkan kepada petaka-petaka yang lainnya. Tapi semua itu adalah pelajaran buat kita untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman, agar mereka semakin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya sejatinya kemenangan Allah berikan itu bukan karena jumlah mereka, tapi Allah memberikan kemenangan karena ketakwaan mereka. Sehingga kita yang berada dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, hendaklah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah membantu dan menolong kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.